Ada dua hal yang kita bahas di judul itu. Karena yang pertama bicara tentang kejayaan umat, dan yang kedua bicara tentang generasi terbaik. Sesungguhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kejayaan umat itu, kejayaan umat ini adalah dia di sepanjang sejarah Islam. Di sepanjang sejarah Islam, tentu peradaban Islam sebenarnya juga peradaban manusia. Namanya peradaban manusia itu ada salahnya, ada kurangnya, ada lemahnya. Tapi secara umum bahwa peradaban Islam yang luar biasa itu tidak tertandingi oleh peradaban manapun sampai peradaban hari ini. Makanya saya sampaikan dengan sederhana begini, kalau bicara tentang kejayaan umat, Bapak Ibu tinggal membandingkan keadaan kita hari ini, bukan hanya di negeri ini, di seluruh dunia hari ini, dengan keadaan di mana muslimin dulu mencapai kejayaannya. Bandingkan, dihadapkan face to face, dan kita akan lihat bukan bandingannya. Islam ini luar biasa. Dan itu semua adalah masa lalu yang indah dan akan kembali sesuai dengan sekian banyak janji Allah dan Rasul-Nya. Untuk itulah menjadi menarik buat kita dalam keadaan muslimin seperti yang kita lihat hari ini, menjadi menarik buat kita untuk sebuah tantangan kita menghadirkan generasi terbaik itu agar kembali kejayaan umat. Saya berikan contoh perbandingannya dulu. Saya berikan contoh perbandingannya tentang generasi, tentang capaian, tentang zaman, tentang apapun namanya, kejayaan di berbagai bidang. Bapak Ibu kalau mau menyampaikan ingin tahu di bidang apa, nanti saya tunjukkan di masa lalunya seperti apa. Bukan hanya muslimin yang mengalami, bahkan orang-orang yang non-muslim hidup di negeri muslim, betapa nyamannya mereka. Bapak Ibu, ketika Muhammad Al-Fatih itu mengepung Konstantinopel, itu kan Kaisar Romawi yang di Konstantinopel itu, yaitu Kaisar Konstantin itu, dia mencoba minta bantuan ke Katolik di Roma. Gitu ya, karena muslimin dengan Muhammad Al-Fatih itu mengepung wilayah mereka, kemudian sang raja mencoba berdialog dengan Roma untuk minta bantuan agar dibantu. Anda tahu reaksi masyarakatnya? Reaksi masyarakat Konstantinopel. Mereka mengatakan bahwa kami lebih suka melihat peci-pecinya muslimin daripada melihat topi-topi mereka. Ngerti maksudnya? Kenapa sampai begitu? Padahal karena tadi teman-teman hadirin, padahal di sini Katolik, di sini Ortodoks, Kristen Ortodoks, ini Kristen Katolik. Jadi makanya muslimin itu, seperti contohnya waktu sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu masuk ke Mesir, hadirin. Masuk ke Mesir contohnya. Sesungguhnya muslimin itu mudah masuk ke sebuah wilayah itu karena masyarakat itu lebih suka dipimpin oleh muslimin dibandingkan dipimpin oleh pemimpin yang seagama dengan mereka. Sampai segitunya hadirin, gitu ya. Yuk, antum bandingkan sekarang hari ini deh. Dibandingkan sekarang hari ini. Lah wong muslim saja tidak suka dipimpin oleh muslim. Saya ulangi, boleh kita ulangi ya. Jadi dulu hadirin, itu orang kafir itu lebih suka dipimpin oleh muslimin dibandingkan dipimpin oleh pemimpin yang seagama dengan mereka. Segitu dahsyatnya kebesaran muslimin. Kenapa? Karena keadilan Islam itu terdengar menyebar di berbagai negeri. Saya sudah sering sampaikan, Ada seorang sejarawan Prancis waktu mengomentari tentang ada perang kalau di masyarakat sejarawan Arab, sejarawan Muslimin dikenal namanya perang Hilatus Syuhada. Itu perang yang bersejarah abad 2 Hijriah, terjadinya di sepanjang wilayah dari Spanyol sampai ke Prancis Selatan. Saat itu, Bapak Ibu, kekuatan Muslimin itu kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh negeri manapun. Tidak ada. Lalu bagaimana tidak? Muslimin itu sudah sangat canggih ilmunya. Orang Eropa itu tidak tahu, mohon maaf, tidak tahu caranya buang air besar, buang air kecil itu gimana caranya. Ini bukan mengada-ngada. Maka saya sering sampaikan, Muslimin itu dulu kalau perang lawan orang Eropa itu bukan hanya berhadapan dengan pedang atau panah mereka, tapi berhadapan juga dengan aroma busuk badan mereka karena gak pernah mandi. Jadi budaya tidak mandi itu dari dulu sampai hari ini Eropa masih berjalan. Kenapa? Karena mandi itu hanya ada di syariat Islam. Betul apa tidak? Orang junub harus mandi, Jumat mandi, setelah haid mandi, setelah nifas mandi, itu yang wajib-wajib, betul? Dengan khilaf di tema Jumat. Artinya itu yang tema yang wajib-wajib. Nah, kalau orang Indonesia jangan tanya mandinya, Pak. Iya. Mandi setiap sholat, Ustaz, ya? Setiap sholat mandi, kata beliau. Eropa tidak suka mandi, Pak. Maka saat itu ketika dan perang Hilatus Syuhada itu, Muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin luar biasa namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Ini seorang tabi'in, orang besar. Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala di dalam ketika memimpin itu, dan qadarullah di Hilatus Syuhada itu ini juga pelajaran sangat mahal, tapi bukan pembahasan kita hari ini. Begitu intinya Muslimin kalah di perang itu. Yang menarik adalah salah seorang sejarawan Prancis itu bukannya dia senang, bukannya dia senang dengan kemenangan negeri mereka, Prancis, tetapi dia tangisi kekalahan Muslimin. Anda tahu kenapa? Ini sejarawan Prancis, negerinya menang melawan Muslimin. Tapi dia tangisi, mengapa Muslimin harus kalah? Mengapa? Karena dia katakan, gara-gara Muslimin kalah di perang Hilatus Syuhada itu, kemajuan Prancis ini mundur beberapa abad. Andai Muslimin masuk pada saat itu, maka Prancis bangkit lebih cepat dari yang kita tahu sejarahnya hari ini. Jadi, hadirin, yang namanya kenyamanan syariat Islam ini dirasakan bukan hanya Muslimin, tapi oleh semua orang kafir yang hidup di bawah negeri Muslim. Maka memang kalau hari ini Muslimin saja curiga dengan syariat Islam, memang kita ini jauh banget posisinya. Kita sangat jauh dari yang namanya kejayaan itu. Kalau ada Muslim atau pemimpin Muslim merasa a priori, merasa curiga, merasa tidak nyaman dengan syariat Islam, memang masih sangat jauh. Karena dulu ketika syariat Islam diterapkan, jangankan Muslim, orang kafir saja nyaman. Kan itu semua tahu, rahmatan lil alamin itu kan. Dan kenyamanan itu bukan hanya milik Muslim atau kafir, Pak. Seperti hadis Nabi persis, lihat Rasul ketika Rasul menyampaikan tentang orang yang meninggal. Karena kata Nabi, orang meninggal itu pilihannya adalah satu di antara dua, mustarih atau mustaroh. Kalau mustarih itu orang beriman. Karena kata Nabi, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Mustarih itu artinya dia yang meninggal, dia yang istirahat. Karena Nabi mengatakan hamba yang beriman itu kalau meninggal beristirahat dari lelahnya dunia. Dunia ini capek, Pak. Gitu? Capek wong tidur kelamaan capek, melek kelamaan juga capek. Terus maunya apa, ya kan? Hidup membujang capek, punya istri, suami capek, punya anak capek, enggak punya anak. Memang itu dunia. Coba lihat. Orang punya pekerjaan capek, enggak punya pekerjaan. Makanya orang beriman itu yasarih min nasabid dunia kalau meninggal. Istirahat. Istirahat. Tapi yang kedua adalah mustaroh. Mustaroh itu artinya dia diistirahatkan. Bukan dia istirahat. Apa maksudnya Nabi mengatakan? Al-abdul kafir awil fajir. Ini hamba yang kafir atau senang dosa. Yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wal hajar. Kalau dia mati, semua istirahat. Masyarakat istirahat, negara istirahat, pohon istirahat, batu istirahat. Karena orang itu kalau kafir atau senang dosa, itu menyusahkan semua orang. Bahkan sampai menyusahkan batu dan pepohonan. Betul apa enggak, Pak? Orang kafir itu, Pak. Itu kan mana ada yang memikirkan begini, umpamanya. Ini muslimin, Pak. Muslimin itu berpikirnya, muslimin itu bukan hanya berpikir tentang kecanggihan teknologi, tentang kebutuhan masyarakat. Bukan itu. Itu pasti dipikirkan muslimin. Tetapi muslimin juga mengukur tentang efeknya. Tentang efeknya. Kalau umpamanya gitu. Efek dari teknologi ini atau efek dari memenuhi kebutuhan ini ternyata efeknya merusak bumi Allah. Gak akan dilakukan muslimin. Kenapa? Allah sudah pesan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rusak bumi, kata Allah. Kan jelas kalimat. Setelah bumi diperbaiki. Ya tak? Coba teknologi hari ini. Bahan bakar, apa enggak membolongin bumi? Bolongin bumi apa enggak? Atau diuruk lagi? Mana orang minyak buat? Diuruk lagi apa enggak diuruk lagi? Biarin aja. Batu bara? Dibiarin juga. Katanya ada program ini. Bohong semua. Muslimin pasti berpikir yang lain. Bagaimana caranya pengganti ini? Ya, toh lihat sekarang. Toh buktinya hari ini mulai dipikirkan tentang bahan bakar renewable, betul kan? Bahan bakar yang bisa diperbarui. Kalau diperbarui kan sesuatu yang bisa diperbarui, pohon bawahnya ditanam diperbarui. Kalau pohon malah hijau, Pak, bumi. Manfaat sekali. Enggak, saya cuma ngasih contoh, teman-teman ya, cuma ngasih contoh. Muslimin itu tidak hanya berpikir tentang bagaimana caranya memenuhi kebutuhan manusia, tapi kemudian menjadi tidak rahmat bagi semesta ini. Makanya muslimin berpikir sedemikian luar biasa. Antum kalau cek teknologi di masa kebesaran Islam, Pak. Canggihnya enggak keukur canggihnya, Pak. Betulan, sampai ilmuwan hari ini aja enggak ngerti kadang-kadang dengan teknologi yang diciptakan muslimin saat itu. Saking canggihnya. Dan itu hadirin, keadaan seperti itu karena tadi menjadi roh muslimin. Roh muslimin itu kan kitab sucinya. Jadi kalau kitab sucinya mengatakan, ayo bergerak, dia bergerak. Ayo berhenti, berhenti. Jangan lakukan, jangan lakukan. Itu rohnya. Jadi bukan hanya memenuhi, akhirnya ketika kepentingannya hanya memenuhi kebutuhan manusia, akhirnya mohon maaf, kalau kebutuhannya adalah kemaksiatan, ya harus dipenuhi hari ini kan. Makanya hari ini kemaksiatan dipenuhi dengan berbagai macam cara. Hari ini orang bisa menciptakan sebuah mesin gitu ya, yang niat awalnya memang untuk maksiat, betul apa enggak? Atau enggak pernah tahu itu? Lah banyak kan. Peralatan diciptakan hanya untuk berbuat maksiat, betul apa enggak? Betul apa enggak? Banyak contohnya, atau enggak tahu? Antum memang orang-orang baik, jadi antum enggak perlu tahu maksiat. Iyalah kan? antum kan antum lihat-lihat lah ya, minimal lihat di berita atau di film. Nah itu alat perjudian itu umpamanya, itu kan mesin semua diciptakan. Orang berpikir keras gimana caranya menciptakan alat ini untuk apa? Untuk maksiat. Di berbagai maksiat. Karena apa? Itu karena itu dianggap sebagai kebutuhan manusia, tapi tidak diukur bahwa apakah Allah ridho atau tidak ridho. Kalau itu hanya muslimin, Pak, kalau itu. Termasuk ketidakridhoan Allah adalah kalau buminya dirusak. Nah, jadi muslimin itu berpikirnya komprehensif, lengkap. Bukan cuma tadi, ayo kita teliti habis itu merusak bumi. Ayo kita teliti habis itu bolongin lapisan ozon kita. Ayo ini ternyata mengotori air. Air kebutuhan kita manusia. Ya hadirin dirahmati Allah, Bapak Ibu berbahagia. Muslimin di berbagai bidangnya, bahkan kalau Bapak Ibu mau bicara perbandingan tentang tingkat kesejahteraan, ah itu boleh diadu. Saya tunjukkan Bapak Ibu, ini dialognya salah satu gubernurnya Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa dinasti Bani Umayyah. Ketika beliau naik posisinya sebagai khalifah, maka kemudian beliau membuat, karena beliau melihat bahwa beberapa kepemimpinan sebelumnya itu melakukan hal-hal yang menurut Umar bin Abdul Aziz itu kezaliman pada masyarakatnya. Ini bagus nih untuk Indonesia, Pak. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz naik, dia umumkan bahwa di semua negeri Islam dan ibu kotanya Damaskus, tapi wilayah kebesarannya sudah masuk sampai Spanyol, Pak. Anda tahu Damaskus di Suriah? Itu ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, wilayahnya sangat besar. Pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala meninggal tahun 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz kemudian membuka yang disebut dengan Al-Madzalim. Jadi ini sebuah kementerian baru yang dibuka oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi kurang lebih gitu ya. Apa fungsinya Al-Madzalim? Pemimpin di semua daerah itu harus menerima aduan masyarakat yang merasa dizalimi oleh negaranya selama ini. Silahkan ajukan apapun, bahkan masyarakat yang mengadu itu tidak punya bukti, berikan haknya. Kenapa? Karena kalau orang dizalimi itu, Pak, ya kan? Oh, contoh nih, Pak. Anda megang surat tanah, sertifikat, ya kan? Tapi namanya orang dizalimi itu, diadu di pengadilan pun, walau Anda pemilik sahnya, Anda kalah kok. Itu kalau dizalimi kan begitu. Jadi bukti yang Anda pegang itu kan gak ada gunanya. Makanya Umar bin Abdul Aziz bilang, gak perlu bukti. Karena kalau bukti gak akan, tetap akan kita dizalimi masyarakat ini. Karena pasti mereka sudah kalah bukti dengan orang-orang zalim itu. Adukan apa saja. Jujur antara mereka dan Allah SWT, mereka mengajukan. Datang di ini, itu hari-hari awal kepemimpinannya sampai Baitul Mal Irak gitu, Pak. Baitul Mal Irak itu sampai mengeluh kehabisan uang untuk membayari masyarakat yang merasa dizalimi oleh negara. Lapor ke Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, enggak masalah, lebih baik harta negara habis dibandingkan negara ini mengzalimi rakyatnya. Itu loh pemimpin tuh kalau muslim gitu ya. Ini kalau muslim beneran. Nah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala itu, hadirin, beliau setelah melakukan konsep itu, kemudian beliau mulai membangun negerinya. Karena beliau memimpin tidak lama, karena makanya ini kepemimpinan beliau legendaris sekali. Karena beliau memimpin hanya 29 bulan dan beliau meninggal. Itu negerinya luar biasa makmurnya. Sampai salah satu gubernurnya itu protes ke Umar bin Abdul Aziz. Loh, rakyat makmur kok protes, kenapa? Kira-kira apa protesnya kira-kira? Protes. Gubernurnya datang ke Umar bin Abdul Aziz, protes. Protes gara-gara makmur. Kira-kira protesnya apa? Hah? Nah, zakat kok protes? Nah. Itu bukan protes. Kalau kisah yang di Afrika pembagi zakat nggak nemu siapa mustahiknya, itu nggak protes. Dia cuma menyampaikan bahwa dia bukan protes, dia ngeluh karena tidak menemukan mustahiknya. Nah, ini protes. Ini gubernur yang lain, dia protes. Protes sama ngeluh kan lain ya? Dia protes. Anda tahu kenapa protes? Gimana Ustaz? Kok nggak ada kerjaan? Oh, orang makmur loh. Gak perlu kerja gitu ya? Protesnya gini, Ustaz. Karena rakyat itu menjadi kaya. Ya maklum Mbak, kemarin-kemarin masyarakatnya serba susah. Beli barang-barang gak kebeli karena harga naik, duit gak ada. Gitu ya? Kemudian begitu di masa Umar bin Abdul Aziz, masyarakat pegang uang banyak. Karena selama ini tidak terbeli, maka mereka membeli apa saja. Duit ada. Oh, ini ada dibeli, ini ada dibeli. Karena kemarin-kemarin gak bisa beli. Paham ya? Maka sang pemimpin ini, nah ini hebatnya Islam. Islam itu memimpin bukan cuma pemimpin politik, Pak. Yang dipikirin gimana politik, gimana memolitiki teman-temannya. Bukan itu. Tetapi yang dipikirkan adalah karena sang pemimpin juga sang pendidik loh, Pak. Kalau antum baca politik dalam Islam, walaupun enggak pas kalimat politik. Asiasah syar'iyah. Gitu ya, asiasah syar'iyah. Al-Mawardi umpamanya dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau mengatakan para ulama itu Islam ketika mendefinisikan asiasah politik, asiasah syar'iyah. Itu kan sebenarnya kan terdiri dari dua hal. Dua hal. Politik Islam itu harus terpenuhi dua target besar. Yang satu adalah hirasatuddin, yang kedua adalah siasatuddunya. Hirasatuddin itu jaga agama Islam ini. Jadi kalau pemimpin gak bisa jaga agama Islam ini, ya itu gak masuk di politik Islam, Pak. Mau dia muslim, mau dia ngajinya puluhan tahun, tapi kalau begitu naik dia gak bisa jaga agama ini, itu gak masuk siasat syariah. Al-Mawardi katakan hirasatuddin, jaga agama ini, itu tugas pemimpin. Dan yang kedua baru siasati dunia, bagaimana berstrategi, bersiasat untuk dunia ini. Di dunia ini kita harus berstrategi yang canggih untuk bisa memakmurkannya. Nah, maka pemimpin gubernur itu kan beliau merasa bahwa ini ada yang salah di masyarakat, punya duit kok jadi beli apa saja. Beli apa saja itu di dalam Islam tidak benar, Pak. Mau apa aja dibeli, gara-gara duitnya ada. Karena pasti langsung terbayang oleh kita, salah satu yang muncul dampaknya adalah mubadir, bukan? Tabdir. Wala tubadir tabdira. Innal mubadirina kanu ikhwana syaitin, wa kana syaitan lirabbihi kafura. Maka, datang ke Umar bin Abdul Aziz, Pak. Protes itu. Gimana nih? Beliau tuh pengennya, jangan diberikan semua gitu loh. Simpanlah sebagian, ya kan, hak mereka itu jauh. Kenapa? Karena masyarakat ini menjadi membeli apa saja gara-gara punya uang. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Kata Umar bin Abdul Aziz, tugas saya adalah memberikan hak milik mereka seutuhnya, dan tugas kamu adalah meluruskan akhlak mereka. Enak kok. Begitu tugas. Ayo coba sekarang diukur, Pak, dengan kesejahteraan hari ini. Kalau ada orang protes tentang kesejahteraan, kira-kira gara-gara kebanyakan duit atau nggak punya duit? Itulah. Makanya kalau kita mau bicara tentang kejayaan umat ini, atau banding-banding deh. Bahkan angka gaji, Pak. Lebih real, gaji. Berapa gajinya? Saya nggak mau nanya, tapi saya cuma cerita gini, Pak. Ini marbot masjid, mohon maaf, Pak. Kalau ada, apa istilah di kita, marbot masjid, Pak? Marbot ya? Teman-teman kita yang sangat berjasa membantu membersihkan, mungkin matikan AC yang belum mati, lampu itu nutupin apa kalau okay. Berapa gajinya? Anda tahu di masa itu sudah all in itu, Pak. Nyapu iya, ngepel iya, gulungi karpet iya, ya kan? Matiin lampu iya, nyalain lampu iya, matiin. Itu bisa enggak? Itu tercatat di secara Islam. Sampai berapa gaji mereka itu tercatat. Tersatu. Ada dulu ada seorang menteri luar biasa namanya Rashiduddin Fadlullah Al-Hamadani. Beliau membuat kawasan di kota Tibriz, Iran, hari ini Iran. Ya, tentu Iran Sunni, dulu Sunni Iran. Di kota Tibriz dia membuat kawasan, sampai kawasannya dinamakan kawasan Rashidi. Kawasan itu hadirin, dibuat kawasan itu statusnya wakaf. Jadi di Sidoarjo ini ada ya kawasan baru dibuka gitu Pak. Ada ya? Ya di situ ya perumahan, ya lengkap dengan fasilitasnya, ya toko, ya pasar, ya masjid, ya sekolah, ya apa itu. Itu kawasan itu semua wakaf. Sudah ada yang pernah antum dengar di Indonesia begitu? Ada gitu? Ini sejarah itu bukan masa lalu hadirin. Sesuatu yang harus dijalankan. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari. Strateginya bagaimana? Ayo kita pelajari. Baru kita akan bicara tentang kejayaan Islam. Kita belum bicara generasi kayak apa yang bisa menghadirkan kayak gitu. Bikin masjid besar tentu di kawasan itu sebagai sentral kehidupan muslimin. Itu ada orang yang kerjaannya cuma buka nutup pintu, Pak. Ini namanya bawab. Ya, bawab itu kerjaannya buka nutup pintu karena nanti bagiannya lain dan matiin lampu, lain lagi orangnya. Lain lagi yang kerjaannya mematikan dan menyalakan lampu. Itu bawab sama yang matinya itu. Bawab itu gajinya 30 dinar setahun. Dinar di masa Rashiduddin itu, satu dinar itu dibuat 3 mithqal. Gini gampang hitungnya. Itu kalau dirupiahkan Pak. Gajinya si orang yang kerjanya buka nutup pintu doang itu. Cuma buka nutup masjid itu. Itu sebulan gajinya 15 juta rupiah. Itu gampangnya gitu Pak. Gimana? Makanya tadi kan berapa marbot masjid digaji Pak? Itu udah all in kerjanya itu. Makanya saya bilang, ini masalah. Anda mau bicara, Islam itu bicara segalanya. Kemakmuran iya, kesejahteraan iya, kebahagiaan iya, kenyamanan iya, keamanan iya, keadilan iya. Begitu itu Islam, Pak. Cuma karena kita ini tidak belajar itu semua, kemudian kalau nyebut syariat Islam itu rasanya pada ketakutan ya. Mbok ya ngaji, Pak. Ngaji, ngaji. Bukan ngopi, ngaji. Hah? Ngaji kalau ngaji itu ya Allah ini data loh, sabrek data. Wah antum kalau tanya gaji tertinggi dulu di masyarakat siapa Ustaz? Guru Pak, guru, dosen, oh, itu gajinya mentok paling tinggi itu Pak. Sekarang gaji guru paling tinggi, paling kasihan Pak. Masya Allah, ya kan? Kasian. Oh, ilmu-ilmu yang luar biasa. Para profesor, ada profesor seminar ini. Tanya Pak Prof ya. Profesor-profesor, Masya Allah, menyedihkan gajinya. Di dunia Islam dulu dimuliakan luar biasa. Karena kan semua keahlian yang ini kan hasil didikan mereka. Bukankah logis ketika mereka digaji lebih besar dibanding yang lain? Betul enggak? Makanya saya dari dulu Pak, mohon maaf ya, saya agak-agak setuju dengan pahlawan tanpa tanda jasa itu. Kalau muridnya semua sudah punya jasa Pak, maksud gurunya gak punya jasa. Tapi saya tahu itu kalimat baik. Karena kalimat itu maksudnya guru itu ikhlas-ikhlas. Ikhlas sih ikhlas Mas, tapi tolong digaji yang tinggi. Kasihan guru-guru itu, ya Allah. Apalagi apa, guru honorer. Saya tidak ngerti Pak. Ya tapi mau gimana emang negaranya miskin. Rashiduddin Pak. Anda tahu. Itu tadi yang saya sebut dengan gaji uang itu Pak. Itu bukan satu-satunya yang dia dapat. Tetapi itu adalah sebagian dari kesejahteraan yang dia dapat. Karena dia masih dapat makanan pokok. Karena makanan pokok mereka roti Pak. Kalau kita beras. Maka mereka pokok roti itu. Maka mereka dalam setiap hari mendapatkan sekian man. Satu man itu 3 kilo. 3 kilogram kurang lebih. Artinya dia dapat berkilo-kilo untuk setiap harinya. Untuk dia dan keluarganya. Itu bisa bayangkan betapa nyamannya. Itu yang bagian kerjaan nutup buka pintu. Kan kebayang atuh gaji dosen berapa? Pengen tahu? Atau gak usah? Iya. Karena kalau saya kasih tahu tuh pingsan misalnya. Gitu ya. Jadi hadirin, sekarang aku mau membandingkan apa? Membandingkan keadilan, hukum. Bicara hukum, ah hukum buat mainan kok cuma. Anda kalau bicara hukum, ruh Nabi ketika Nabi bersumpah, wallahi lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Kata Nabi, demi Allah, kalau Fatimah putriku mencuri, aku potong tangannya. Itu bukan basa-basi hadirin. Keadilan itu tegakkan betul. Dan yang sangat legendaris juga, ini yang sangat legendaris adalah negeri Samarkan. Tahu Samarkan ya? Pernah dengar kata negeri Samarkan? Samarkan itu hadirin, Samarkan itu masuk Islamnya di masa Umar bin Abdul Aziz tadi. Masuk Islamnya Samarkan itu. Itu unik negeri itu masuk Islamnya. Karena muslimin saat itu punya pasukan yang masuk negeri manapun tentu bukan, tidak bisa ditandingi kekuatan muslimin itu. Maka begitu muslimin masuk ke situ, orang-orang Samarkan itu kan agamanya bukan Islam. Maka begitu muslimin masuk dan menguasai kota Samarkan itu, maka kemudian dukun-dukun Samarkan, tokoh-tokoh masyarakatnya itu kumpul untuk mencoba mencari di mana celah kesalahan muslimin. Ketemu celahnya, Pak. Bahwa muslimin masuk ke kota ini tidak prosedural sebagaimana dalam syariat muslimin sendiri. Mereka tahu, Pak. Mereka tahu. Makanya kita kalau gak bicara syariah, kalah sama dukun itu, Pak. Dukun itu sampai tahu, gak prosedural. Gak prosedural ini. Makanya ketika setelah mereka putuskan data itu, maka mereka berangkat. Dari mana? Dari Samarkan jauh ke Suria, ke Damaskus, untuk bertemu langsung dengan pemimpin tertinggi muslimin, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya coba, kalau itu ceritanya panjang, Pak, karena akhirnya si orang yang diutus ini pun akhirnya masuk Islam. Di sana dia masuk Islam malahan. Karena dia banyak terkejutnya, ternyata muslim itu hebat, dahsyat, luar biasa. Dari Samarkan yang dikuasai dukun, ternyata ini dikuasai oleh ilmu pengetahuan yang luar biasa, itu kaget. Masuk Islam. Karena begitu masuk ke masjid besar, kan masjid besar begitu masuk, orang pada cuci kaki, ya kan, dilihat kok orang cuci kaki. Oh, ini berarti rumahnya pemimpin tertingginya nih. Ya dia ikut cuci kaki, Pak. Orang taunya wudu ternyata. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, dia pikir, "Oh, ini caranya untuk ketemu dengan pemimpin, caranya begini." Dia datang ke masjid bingung, loh kok enggak ada mana pemimpin? Orang pada duduk, pada ngadep ke arah yang sama, ya kan, ngadep kiblat. Sampai kemudian ada yang menanyakan, "Kamu dari mana? Kelihatannya kamu agamanya apa?" Terus ditanya, sampai masuk Islam. Tapi dia menjalankan juga perintah itu, singkat kata begini. Begitu dia mengadukan keluhannya para dukun Samarkan itu, Umar bin Abdul Aziz itu cuma ngambil untuk nulis paling sebesar inilah gitu, sebesar 2-3 jari kita ini. Singkat kalimatnya. Tegakkan pengadilan. Kemudian maksudnya buat pengadilan di sana. Kasih ini ke pemimpin muslimin di Samarkan. Pulang juga. Cuma dia bingung. Nah, kertas ini bisa ngapain, cuma kertas segini doang. Begitu dibuka, Pak, dibuat pengadilan muslimin. Apa keputusan qadhi, hakim muslim? Hakimnya hakim muslim, yang diadili ya jenderal dan tentara muslim. Itu juga perintah khalifah muslim, tapi inilah keadilan. Begitu dianalisa, betul enggak muslimin salah prosedur memasuki negeri orang? Ternyata kata qadhi, kata hakimnya benar. Maka kemudian qadhi memutuskan, tidak boleh matahari terbenam hari ini, kecuali tidak boleh ada seorang pun tentara muslim yang tersisa di tanah Samarkan. Keluar semua. Diusir muslimin, Pak, sama hakimnya sendiri. Tunjukkan ke saya, Pak, negeri mana yang seadil ini? Karena memang Anda tidak prosedural, Anda salah. Betul, ini dukun-dukun ini benar. Tunjukkan, tunjukkan saya di negeri yang hukum menjadi mainan. Anda, itu masa-masa kebesaran Islam. Baik, hadirin, kalau bicara kejayaan Islam ceritanya panjang. Oke. Maka ini adzannya berapa Ustaz Isa? Sudah adzan berarti? Kurang satu. Kurang satu? Nah, baik. Kalau itu penutup satu. Tinggal PR-nya insyaallah sudah lagi nanti kita bahas setelah adzan. Ini untuk menghadirkan kejayaan itu kembali, dan itu hadir, hadir kembali. Itu bukan cerita masa lalu. Ada banyak ayat dan hadis yang membicarakan itu. Dan itu justru menjadi peluang buat kita-kita untuk melahirkan generasi yang gak kayak kita. Karena kalau kayak kita-kita ini, ya inilah nasib Islam di negeri ini. Inilah Islam di dunia hari ini. Maka harus lahir generasi yang tidak seperti kita. Nah, pertanyaannya adalah generasi terbaik itu seperti apa? Itu yang insya Allah kita akan bahas sebentar lagi, karena sudah mau adzan. Tinggal satu menit saja. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmati Allah. Saya tambah sedikit tentang generasi terbaik. Bapak Ibu rahmati Allah. Nabi Muhammad SAW dihadirkan Allah di tengah masyarakat Arab. Tapi nanti begitu beliau menjadi Nabi, ternyata Nabi Muhammad itu kok tidak sama persis dengan Arab. Tidak sama persis dengan Arab dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Beliau hidup di masa ketika dunia dikuasai oleh Persia Romawi. Begitu beliau jadi Nabi, ternyata beliau tidak kayak Persia, beliau tidak kayak Romawi. Oke, saya kasih contoh hari ini. Hari ini umpamanya Bapak Ibu, karena peradaban hari ini adalah peradaban dikuasai umpamanya oleh umpamanya anggap umpamanya Amerika gitu ya. Ya gaya hidup Amerika ya nyebar sampai ke kita-kita kan. Makan kita, cara pakaian kita apa ya nyebar sama gitu. Baik. Karena itu bentukan wahyu. Nabi Muhammad itu dibentuk oleh wahyu. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan, dididikkan, disampaikan kepada para sahabatnya. Saya ingin sampaikan ringkas saja tentang ini, menurut saya adalah kalimat yang luar biasa yang nanti Bapak Ibu silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsir, yang berkata Imam Ibnu Katsir. Ini kalimat Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ketika beliau menafsirkan ayat surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Qur'an yang berbahasa Arab. Semoga kalian berakal. Ada yang janggal apa enggak, Pak? Atau bukan janggal, ada yang muncul di pertanyaan di kepala kita apa enggak? Apa, Pak? Berakal. Hah? Gimana, Ustaz? Semoga berakal, betul. Apa hubungannya sama, karena kata sebelumnya adalah sesungguhnya kami turunkan Quran yang berbahasa Arab agar kalian berakal. Qurannya oke lah, ada hubungan erat dengan akal. Betul, itu pasti. Makanya ahlul Quran itu, Bang. Itu kenapa dulu yang memimpin muslimin ahlul Quran itu karena mereka pinter-pinter. Akalnya luar biasa. Tapi begitu muncul kata Arabian itu, Quranan Arabia, Quran berbahasa Arab itu, maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Penjelasannya Masya Allah, menurut saya kalimatnya luar biasa. Beliau mengatakan, dan ini nanti kita akan tahu tentang generasi terbaik. Kata beliau, wadzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat wa awsa'uha wa abyanuha wa awsa'uha wa aktaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Kata beliau, itu dikarenakan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih di antara bahasa lain. Ini adalah bahasa yang paling jelas, paling luas, dan paling mampu menghadirkan makna yang bisa menegakkan jiwa. Kalimatnya berat semua, Pak. Tapi itulah bahasa Arab. Saya tidak jelaskan kalimat ini karena saya jelaskan juga sulit antum rasa-rasa yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi kalimat ini cukup satu poin. Belajar aja bahasa Arab. Simple. Nanti Anda balik ke kalimat ini, antum akan merasakan. Antum bisa bandingkan dengan semua bahasa dan kalimat Imam Ibnu Katsir benar. Coba ya. Paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak dan paling mampu menghadirkan makna yang bisa menegakkan jiwa. Ya, selesai. Mau contoh, Zed? Ah, kasih contoh. Oke, okay. Saya kasih contoh. Bapak Ibu dirahmati Allah. Pernah tidak? Nih, orang Jawa Timuran banyak yang berbahasa Jawa, ya? Anda berbahasa Indonesia. Kita bisa berbahasa Indonesia. Begitu Anda bicara bahasa Indonesia, kemudian terselip kata bahasa Jawa. Kata Jawa dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita bilang, kenapa saya selipkan kata ini? Karena padanan kata di bahasa Indonesia enggak ada. Pernah begitu, Pak? Pernah atau sering? Sering. Nah, itu. Karena Anda merasa, ini sama dengan ini. Enggak pas juga, Pak. Enggak gitu-gitu juga. Kurang lah, kurang ini. Ini, enggak ini juga. Bukan itu juga. Tapi kurang lebih lah, gitu. Saking tidak ada padanan kata. Kenapa bahasa itu bukan cuma masalah padanan kata, Pak? Masalah rasa. Betul enggak? Kedalaman rasa itu bahasa. Paham dengan itu ilustrasinya? Bahasa Arab melebihi itu semua. Melebihi itu semua. Dan saya kasih contoh gampang. Kamus bahasa Indonesia. Saya mau nanya, Pak, kamus bahasa Indonesia yang paling tebal berapa jilid? Kamus bahasa Indonesia yang paling tebal berapa jilid? Oh, salah saya pertanyaan saya. Kamus bahasa Indonesia yang paling tebal berapa halaman? Ada jilid enggak ada? Berjilid ada enggak? Enggak ada, cuma satu jilid, cuma tebal gitu. Saya tidak salah nanya, Pak. Karena di dalam bahasa Arab, kamus bahasa Arab itu panjangnya segini, Pak, jilid-jilidnya itu. Betulan ini, tanya Ustaz Wafi ini pakarnya ini, tanya beliau. Ya. Al-Qamusul Muhit, Lisanul Arab, itu kamus bahasa Arab. Segini, Pak, panjangnya. Berjilid-jilid. Tahu? Itu satu buku. Karenanya ketika Quran, nah makanya kalimat berikutnya ini, Pak, nanti Imam Ibnu Katsir mengatakan setelah beliau menjelaskan bahasa Arab. Jadi intinya gampang ya, itu cuma contoh. Karena kalau nanti saya atau gini, saya sampaikan contoh dalam Quran supaya lebih mudah, ya. Bapak Ibu, saya kasih contoh, Pak. Ini yang Bapak Ibu lebih dekat ayatnya. Oke. Yang Bapak Ibu juga hafal. Di surat Al-Baqarah akhir, Bapak Ibu kan hafal. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Itu kalau terjemahan bahasa Indonesia, Pak, tidak akan pernah, atau bukan bahasa Indonesia, bahasa apapun di dunia tidak akan pernah bisa mewakili bahasa Arab. Ini cuma satu contoh kecil dari Quran yang antum tahu 6.000 lebih ayat itu. Laha ma kasabat, kalau diterjemahnya kurang lebih setiap orang, setiap jiwa itu mendapatkan kebaikan yang dilakukannya. Wa alaiha maktasabat, dan mendapatkan dosa dari perbuatan maksiat yang dilakukannya. Itu intinya gitulah. Itu diterjemahannya. Kalau ada yang buka boleh dibaca. Ya. Nah, tapi mari saya jelaskan secara bahasa Arab. Ya. Kata laha bagi jiwa itu, bagi setiap orang. Ma kasabat, kata kasab, kaf, sin, ba, dalam bahasa Arab kata kasab itu artinya sebenarnya usaha, Pak. Makanya orang kerja itu namanya kasab juga. Orang kerja itu kasab juga. Makanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah taala, ini muridnya Imam Abu Hanifah, itu punya kitab judulnya Al-Kasbu. Kasab, Al-Kasbu. Isinya tentang kerjaan. Nyari duit. Dengan Al-Kasbu itu. Itu murid Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi kasabat itu artinya adalah usaha kita. Setiap kita yang berusaha kebaikan, gitu ya, maka dia mendapatkan pahalanya. Wa alaiha, ini masalah dosa yang kedua ini. Kalau tadi kebaikan, ini masalah dosa. Maktasabat, akar katanya sama-sama kasabat, tapi bunyinya enggak begini. Wa alaiha makasabat, laha makasabat, wa alaiha maktasabat. Karena jadi menjadi, bukan menjadi kasaba lagi, menjadi iktasaba. Artinya sama, akar katanya kasaba sama, cuma ditambah alif, alif iktasaba ditambah alif dan ditambah ta. Kebayang apa nggak kebayang? Ini kita belajar bahasa Arab malam ini ya. Jadi kasabat menjadi iktasabat yang akarnya sama, sama-sama berusaha artinya. Iktasabat itu ketambahan dua huruf saja, alif, ada ik, alif dan ta, iktasabat. Paham ya? Oke. Di dalam kaidah bahasa Arab muncul kaidah begini di para ahli bahasa Arab. Kullama zadal mabna zadal makna. Kalau sebuah kata kok bertambah hurufnya, maka maknanya pun bertambah. Tadi kan ketambahan alif sama ta, padahal artinya nggak berubah, tapi maknanya berubah. Maknanya menjadi berganti, bisa berganti, bisa bertambah dan seterusnya. Apa bedanya kasabat dengan iktasabat? Dan ini Pak melahirkan teknologi. Loh, nggak gampang loh ini. Ini bahasa Arab ini. Kok bisa gitu ya? Karena kasab itu artinya kita berusaha. Tangan saya ini Pak, kan punya kemampuan ngangkat berapa kilo gitu ya, umpamanya saya ngangkat 50 kilo kuat tangan saya umpamanya gitu. Tapi kalau saya disuruh ngangkat 150 kilo kayaknya enggak kuat saya. Oke. Okay? Nah, kasab itu aktivitas yang saya mampu lakukan. Kasabat. Karena ketambahan alif dan ta, maka ada penekanan yang kuat bahwa berusahanya melampaui kemampuan dirinya. Yuk, sekarang itu kaidahnya. Yuk kita balikin ke ayatnya. Ternyata orang itu kalau melakukan ketaatan, Pak, mau sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu kan usaha kita. Usaha untuk sholat, usaha untuk puasa, maksudnya. Usaha itu pasti dibatas kemampuan. Kita pasti bisa melakukannya. Tapi kalau maksiat, orang yang berbuat maksiat, itu sesungguhnya dia memberikan beban kepada fisiknya dengan beban yang sesungguhnya tidak bisa ditanggung fisiknya. Maka dari itu hadirin, lie detector yang dipakai oleh pihak keamanan untuk mendeteksi kebohongan orang, ya kan? Itu dulu alat itu ditemukan kan untuk mencoba membaca orang ini bohong apa tidak bohong. Maka terjadi penelitiannya dulu gitu. Di tubuh ini mana yang mengendalikan kebohongan? Di tubuh ini yang mengendalikan kebohongan di mana, dan itu alat dipasang di situ. Singkat kata, ternyata enggak jauh-jauh dari ayat, Bu. Karena ayat mengatakan nasiatin kadzibatin. Apal semua kita, Pak. Nasiah itu ubun-ubun di sini, Pak. Ini ubun-ubun nih, di bagian depan nih, nasiah. Kadzibah yang berdusta, khati'ah yang berbuat salah. Ternyata itu lie detector itu diantara yang diukur adalah ini nih, Pak. Ubun-ubun orang ini. kerja otak di sini, di bagian depan ini. Gitu ya. Itu ada layarnya. Dan pernah dibandingkan, orang yang jujur itu di layar enggak nyala, Pak, ubun-ubunnya nih. Enggak nyala. Tapi orang yang bohong nyala. Semakin berbohong, semakin terang nyalanya. Itu artinya orang memaksa kerja otak di luar kemampuan otak. Makanya cepat rusak badannya. Orang maksiat itu. Oke, saya menguraikan sepanjang ini, Pak. Itu hanya gara-gara alif dan ta. Paham? Kalau saya jelaskan itu sampai nanti subuh lah. Rahama kasabat wa alaiha maktasab. Gitu, ini contoh, Pak. Itu hanya ada di bahasa Arab. Dan di terjemahan pasti gak ketemu. Tapi itu adanya di kitab-kitab tafsir. Paham ya? Oke. Makanya saya bilang tadi intinya cuma satu. Belajar bahasa Arab, udah selesai. Ya? Karena manfaatnya untuk kitab suci kita. Baik. Imam Ibnu Katsir mengatakan, lanjutannya ini saya sampaikan kalimat lanjutannya. Falihadza falidzalik unzila asyraful kutubi bi asyrafil lughat ala asyrafir rusuli bi safarati asyrafir bi safarati asyrafil malaikat fi asyrafi biqa'il ard wabtudi'a inzaluhu fi asyrafi syuhuri sanah wa huwa ramadhan fakamula min kullil wujuh. Karenanya kata Imam Ibnu Katsir, kitab yang paling mulia ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia dengan perantara malaikat yang paling mulia, diturunkan di negeri yang paling mulia, dan mulai turunnya di bulan yang paling mulia dalam setahun, yaitu Ramadan. Maka sempurnalah dari semua sisi. Berapa kemuliaan tadi? Oke. Itu semua kemuliaan itu. Muslimin ini hadirin, untuk menjadi generasi terbaik, semua kemuliaan dan kebaikan itu harus diambil. Itu gampangnya. Karena ini bahasa, dimulai dari bahasa kitab suci, belajarlah bahasa Arab, karena ini berurusan dengan generasi terbaik. Muhammad Al-Fatih, Pak, orang Turki kan, bahasanya bukan Arab. Tetapi bahasa Arab itu dulu bahasa muslimin. Imam Bukhari, orang mana? Bukhara. Uzbekistan, ya jelas bukan wajahnya aja bukan wajah Arab, namun jelas orang Uzbek. Tetapi itu dulu kita semua tahu Imam Bukhari punya kitab, diantara kitab yang paling terkenal Sahih Bukhari kan. Itu bahasa persatuan muslimin dan itu bahasa kitab suci muslimin. Pelajari itu semua, Pak, nanti akan menjadi mulia. Pelajari bahasa kitab sucinya, pelajari kitab sucinya. Makanya nanti ada kata pengait yang mudah sekali, Bapak Ibu silahkan cek, karena tidak ada waktunya kita bicara. Cek di ayat ataupun di hadis, begitu ketemu kata sebaik-baik kalian. Kata sebaik-baik kalian. Oke? Kumpulin tuh kata, lakukan, maka jadi generasi terbaik. Sederhana. Contohnya ketika bicara Quran. Quran itu baik dari semua sisi. Karena di belajar kitab suci terbaik. Karena Rasul sudah mengatakan bahwa Quran itu dimulai belajarnya saja sudah jadi orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Quran. Jadi baru belajar sudah jadi terbaik, nanti mengajarkannya itu jadi terbaik. Ayo, ayo belajar. Ya. Dan jadi nanti tolong dikumpulkan kata khairukum itu, karena nanti kata khairukum, kata terbaik itu, baik di Quran ataupun di hadis Nabi yang dengan kata yang semisal, orang yang terbaik di antara kalian. Itu karena nanti Bapak Ibu, itu di semua lini kehidupan. Sebagai pribadi, individu harus menjadi orang terbaik. Begitu kita nikah, di keluarga harus jadi orang terbaik. Begitu di masyarakat harus jadi orang terbaik. Begitu jadi pemimpin harus jadi pemimpin terbaik. Tadi kalau belajar Quran itu kan urusan pribadi, Pak. Saya belajar Quran maka saya belajar, saya mengajar jadi orang terbaik. Khairukum, kata Nabi. Begitu saya nikah, saya punya istri, maka Nabi mengatakan khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Betul kan? Jadi itu pasti jadi generasi terbaik. Ayo jadi generasi terbaik lah gitu. Maka harus dipelajari semua ilmu tentang berumah tangga ala Nabi SAW untuk jadi orang terbaik di keluarga masing-masing. Karena Nabi memberikan jaminan di ujungnya, dan saya orang terbaik pada keluarga saya, kata Nabi SAW. Oke? Begitu bicara tentang kepemimpinan, bahkan Pak, Nabi mintanya juga pemimpin terbaik. Wa khiyaru a'immatikum man yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Pemimpin terbaik kalian. Allah maunya gitu. Ukuran pemimpin terbaik itu cuma dua, Pak. Ya ini lagi rame-rame mau milih pemimpin kan. Ukuran pemimpin terbaik itu kata Nabi dua. Berkisar di antara dua. Apa itu? Tadi ayat hadis tadi. Berkisar antara cinta dan doa. Kalian cintai mereka, mereka cintai kalian. Kalian doakan mereka, mereka doakan kalian. Itu ciri pemimpin terbaik. Antara cinta dan doa. Makanya Nabi mengatakan sebaliknya, wasyiraru a'immatikum, pemimpin terburuk yang kalian punya. Man tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin terburuk kalian yang kalian punya, pemimpin terburuk adalah yang mereka benci, yang kalian benci mereka, mereka benci kalian. Yang kalian laknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Jadi itu antara pemimpin dan rakyat kerjanya cuma caci maki tiap hari, Pak. Kenapa antum ketawa? Cocok ya? Saya enggak tahu jawab. Saya cuma bacain hadis Nabi. Ini tolak ukur luar biasa. Jadi artinya kita ini diminta, bahkan dimanapun nanti peran kita itu, diminta harus menjadi orang terbaik. Itu dikasih panduan sama Nabi. Kan untuk ini, Pak, untuk menjadi pemimpin yang didoakan masyarakat dan dicintai, antara cinta dan doa kan, yang dicintai masyarakat dan didoakan masyarakat. Kan antum tahu, itu enggak sederhana. Karena cinta dan doa itu enggak bisa jadi kaya siapa. Ya kan? Cintai masyarakat, mencintai pemimpin, pemimpin mencintai itu hadir di hati mereka. Dan ini hebatnya, kalau masyarakat itu cinta pada pemimpinnya, masyarakat ini akan membantu pemimpinnya dalam suka ataupun duka. Betul kan? Makanya dulu Bapak Ibu, ketika kepemimpinan Islam dulu adil dan baik, ketika negara anggap mengalami penurunan perekonomian, terjadi di beberapa zaman, ketika terjadi penurunan perekonomian, itu rakyat rame-rame dengan ikhlas membantu negaranya dengan sangat cinta. Kenapa? Mereka cinta pemimpinnya. Bukan berantem di medsos, Pak. Rupiah jatuh, berantem di medsos. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi dicek itu ya. Diturunkan ini kepada Rasul terbaik. Itu belajar tentang Rasul. Belajar tentang Rasul, ada Quran, bicara tentang Rasul kita. Ada sirah Nabawi, ada hadis Nabi, ada sirah Nabawi ya. Pelajari yang lengkap tentang sirah Nabi SAW. Karena kita akan mendapatkan panduan tentang semua kebaikan. Karena ini manusia terbaik. Mau bicara apapun. Bicara pribadi terbaik, tetangga terbaik, suami terbaik, rumah tangga terbaik, pemimpin terbaik, semua. Belajarlah dari Rasul. Oke, ini cuma kunci-kuncinya, Pak. Dalamnya silakan dipelajari. Asyraf biqa'il ard, negeri terbaik. Diturunkan Quran di negeri terbaik, ya? Tanah suci. Tanah suci. Makanya gitu hadirin. Jangan sampai jadi orang aneh. Orang aneh itu sudah jalan-jalan ke berbagai kota dan negeri tapi belum umroh. Gitu, Pak. Jangan jadi orang aneh. Kalau mau jadi generasi terbaik, yang dikunjungi tempat terbaik. Tempat terbaik kan dimulai dari tanah suci sana. Kita punya tiga tanah suci. Betul ya? Makkah, Madinah, Quds. Dimulai dari sana. Habis itu silakan jalan keliling bumi. Makanya Ibnu Battuta itu, Ibnu Battuta yang keliling bumi itu dan sempat singgah dua kali di Aceh, itu sebelum beliau keliling bumi, beliau haji dulu. Jadi ke tanah suci dulu baru keliling bumi, gitu. Itu orang beriman. Ya. Jadi jangan jadi orang aneh ya. Jalan-jalan mana-mana foto update. Enggak, dong Romas belum. Orang muslim ke tanah tempat. Nah. Ini masjid nih. Ini tempat terbaik di muka bumi seperti kalimat Rasul. Betul ya? Wa khairu biqa'il ardh al-masajid. Ini tempat terbaik di bumi. Ini masjid, masjid kita ini. Dan masjid-masjid yang lain. Puncaknya tentu masih di tiga tanah suci itu. Tapi ini tempat terbaik. Makanya kalau mau didik generasi terbaik, di sini. Di masjid ini. Bukan di pasar. Karena pasar itu lawannya masjid. Sekarang pasar pakai AC, Pak. Bukan pasar becek itu. Kalau ke mall, begitu akurnya suami istri anak-anak, ya kan? Ajaib, luar biasa. Ini tempat terbaik. Nabi nyebut wa syarru biqa'ihal aswaq. Tempat paling buruk adalah pasar. Walaupun pasar sekali lagi, pasar dalam Islam harus dikuasai oleh muslimin, tetapi itu adalah wilayah yang harus hati-hati muslimin memasukinya. Maka ini tempat terbaik. Pendidikan kok jauh dari masjid? Bukan masalah lokasinya nih Pak ya. Ini bukan masalah lokasi. Ini masalahnya bukan sekedar lokasi. Maksudnya generasi ini harus sampai ke masjidnya. Tapi lokasi juga masalah Pak. Masalahnya begini. Sudah tempatnya jauh, imannya tipis. Gak nyampe lah. Wong tempat depan rumah aja iman gak ada, gak nyampe. Masjidnya depan rumah, tinggal ngelangkah langsung halaman masjid Pak. Gak sampai kok. Karena iman tidak cukup. Penting. Oh, kampus besar. Masjid sebelah mana? Wah, kono Pak, pojok paling pinggir sana. Perumahan besar, masjid sebelah mana? Enggak ada, Pak, di sini masjid. Lagi berantem sama developer. Pakai itu mau apa? Generasi mau mendidik dengan cara apa generasi ini? Enggak akan baik, Pak. Generasi dididik di tempat terburuk. Didik generasi di tempat terbaik. Tahu ya? Itu tempat puncak terbaiknya di sana. Ayo anak, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki untuk bisa membawa keluarga ke tanah suci sana. Ya Allah, Pak, itu kenikmatan luar biasa, tempat terbaik, ya. Dan Imam Ibnu Katsir menyebut tentang zaman. Quran ini diturunkannya saja dimulai dari bulan terbaik, yaitu Ramadan. Di dalam setahun itu Bapak Ibu ada hari-hari terbaik. Ada bulan terbaik Ramadan. Nanti ada hari-hari terbaik, hari-hari istimewa. Makanya kita dikabari Nabi, ada hari Arafah, ada hari Tasu'a Asyura diminta untuk puasa. Nanti ada yang sifatnya harian, ada sepertiga malam terakhir. Betul ya? Ada waktu-waktu yang disebut istimewa. Generasi terbaik harus dikenalkan pada waktu-waktu itu. Kalau sudah dikenalkan, mereka harus diajari, dituntun begini cara bersikap sesuai petunjuk Nabi. Jadi generasi terbaik, Insya Allah. Sudah tinggal dijalani itu, gitu. Ya? Jadi PR-nya ya memang banyak. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kira itu. Kalau lebih soal, balik ke sana. Waktu. Mudah-mudahan senantiasa diberkati Allah keluarganya, kesehatannya dan semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan Masya Allah faedah yang sangat banyak, tapi tentunya kita masih ingin mendengarkan lebih lama lagi, tetapi waktunya yang menghalangi kita. Yang mudah-mudahan pada kesempatan yang lain nanti kita bisa berjumpa beliau lagi cepatnya seperti itu. Nggih, jazakumullah khairan Ustaz Budi. Sekarang kita akan membuka pintu pertanyaan. Jangan banyak-banyak, nanti jam 10 baru selesai lah. Nggih. Monggo yang pertama dari Pak Ketua Taknim Nyonsen. Pasti dah. Berkaitan dengan kami yang sudah tua. ibaratkan bangunan kan sudah jadi. Kalau mau dibongkar susah dia susah. Nah, sudah jadi mau diapain? Untuk menjadi generasi terbaik. Inai opor. Kalau dia masih bayi ya masih tak kutap kan gitu. Kutap PKJ ini ya. Dididik dengan pendidikan sesuai dengan cara Nabi tadi. Nah yang sudah jadi sudah bangunan ini dibongkar. Nah, oke, dibiarkan mungkin. Nah, pertanyaannya enak ya, opo. Maksudnya. Ya, langsung dijawab Ustaz. Oke, dulu Pak di zaman Nabi ada orang sudah tua. Baru masuk Islam. Disebutkan usianya sudah di atas 60 tahun. Bapak usia berinten? Oh pas berarti cerita saya pas. Sahabat itu bernama Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Sudah sepuh beliau, sudah sepuh. Beliau baru saja taubat dari nyembah patung yang dia puja-puja sendiri, dikasih minyak wangi sendiri, ya kan? Anak-anaknya masuk Islam duluan. Anak-anaknya beliau masuk Islam duluan, kemudian bapaknya dikerjain. Jadi tuan-tuan patung itu diikat, dilempar ke tempat sampah. Sekali, bapaknya juga, kok bisa Tuhan jadi ke tempat sampah begini? Diambil lagi, dibersihin, dikasih minyak wangi lagi, disembah lagi. Begitu anaknya gak bosan, diikat, buang lagi anak-anaknya gitu. Supaya bapaknya mikir, wong Tuhan kok gak bisa ngapa-ngapain, ya? Akhirnya tobat itu. Dan masuk Islam, singkat kata begitu. Begitu masuk Islam, kemudian diumumkan perang Uhud. Tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Datang Amr bin Jamuh ke Nabi, minta izin mau ikut. Masalahnya Amr bin Jamuh ini bukan cuma tua pak, kakinya pincang. Kakinya pincang. Datanglah putra-putra beliau yang memintakan izin ke Nabi. Ya Rasulullah, ayah saya sudah sepuh dan sudah pincang. Jadi kan tidak mungkin ikut perang, ini perang. Dan Allah izinkan pak. Karena orang yang pincang termasuk laisa alal a'ma haraj wala alal a'raj a'raj, artinya orang pincang. Orang pincang enggak masalah, enggak ikut jihad. Amr bin Jamuh mengatakan enggak bisa, bapakmu sudah tua. Sudah panjang jahiliyahnya ini. Bapakmu harus ikut jihad ini. Maksa Pak. Begitu maksa ya sudah, enggak bisa di ini ikut perang Uhud. Begitu perang Uhud kan jadi tidak seimbang Pak. Ternyata musyrikin itu jumlahnya 3.000, muslimin jumlahnya 1.000, terprovokasi oleh munafik pulang 300. Jadi sebenarnya di lapangan Uhud itu yang terjadi adalah 3.000 musyrikin lawan 700 muslimin. Enggak seimbang. Dalam keadaan seperti itu, sebagai orang tua Pak, Amr bin Jamuh menyemangati anak-anak muda. Beliau mengatakan, "Uridu an ata'al jannah bi'araji hadza." Saya ingin injak surga dengan kaki pincangku ini. Dan saya sudah menyium aroma surga dari balik gunung Uhud. Ngerti maksudnya Pak? Akhirnya syahid Pak. Itu memang jalan pintas orang tua Pak. Tapi kalau tidak ada perang kan perang nggak boleh dicari. Oke, berarti kayak tadi tuh Pak, Amr bin Jamuh menyemangati anak muda melihat beliau juga malu Pak. Nah ini yang sepuh saja melakukan aktivitas di luar kemampuan beliau sampai seperti ini, ya muda-muda duduk maya malu Pak. Nah itu maksudnya Pak. Jadi berikan keteladanan pada anak-anak muda ini, semangati mereka. Kalau mereka sholat, gitu kan? Sholat Ramadan satu juz nggak ada yang kuat. Ah, ada orang sepuh sholat satu juz kuat. Malu yang muda-muda. Yang tua-tua rajin datang ke masjid, rajin baca Qurannya, rajin melakukan amal kesolehan. Yang muda-muda fisiknya masih kuat-kuat, gampang nyerah, nggak masuk itu. Makanya ini belajar dari Amr bin Jamuh setidaknya itu. Ya. ada orang yang di zaman Nabi itu Pak, kerjaannya itu bukan diremehkan, tapi kerjaannya memang tidak sebesar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hanya orang yang kerjaannya nyapuin masjid, Pak. Nyapuin masjid. Nah, begitu meninggal, Nabi lihat tiap hari melihat, Nabi tiap hari menyapa, mendoakan. Begitu hari itu tidak terlihat, Nabi mengatakan, kemana yang biasa membersihkan masjid? Kemudian sahabat mengatakan, semalam meninggal ya Rasulullah, kami makamkan di Baqi. Kata Nabi, kenapa tidak kalian beritahu saya? Jadi, wallahu alam Pak, wallahu alam. Mungkin sahabat mengira, wallahu alam ya, mungkin ya orang seperti beliau buat Nabi kan levelnya mungkin enggak seperlu, perlu-perlu itulah disampaikan. Mungkin Nabi datang ke Baqi. Pergi Nabi ke Baqi langsung ke makamnya. Didoakan oleh Nabi langsung di makamnya di Baqi. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, sekecil apapun manfaat yang bisa kita berikan untuk umat ini lakukan. Lakukan. Karena toh walaupun sahabat Abu Bakar bisa nyapu masjid, tapi kan sahabat Abu Bakar punya tugas lain. Walaupun sahabat Umar bisa nyapu masjid, sahabat Umar punya tugas lain. Sama-sama tugas. Makanya lakukan di bidang kita yang bisa kita lakukan untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimat Allah ini tegak tinggi. Bisa kita lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik. Allah barik. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kita bahas alami lisiron an-nabawiyah. Karena saya terdiam, Muhammad Munir al-Qadbah. Nah, saya kan anak kita. Jadi saya ini ada referensi, kira-kira kalau orang itu kalau bisa belajar bisa itu gimana? Akhirnya saya mencari contohnya kalau tentang ini. Nah, tapi saya nggak tahu kritisnya seperti apa. Saya cerita juga masih belum ketemu. Karena itu ada keterbatasan, kalau saya dalam bahasa Arab juga, jadi bahasa Indonesia juga. Saya belum ketemu. Saya lupa ceramah mana, tapi buku Manhaj Ilami fi Siratin Nabawiyah itu buku tentang media. Media. Jadi konsep media dalam Sirah Nabawiyah. Bapak Ibu kebayang, ini kan media nih, ini media, ini media, ini media, media. Ya, televisi, web, hari ini jadi web, koran, majalah, itu media hari ini. Seorang pakar Sirah Nabawiyah rahimahullah, Syekh Dr. Munir Qadban yang menulis buku itu, beliau ini Pak, pakar itu kalau nulis ilmu itu sampai enggak kebayang oleh kita. Karena saya waktu jumpa pernah jumpa beliau sekali waktu itu lagi etikaf di Masjidil Haram, kemudian beliau lagi duduk etikaf juga bersandar di salah satu tiang, kemudian saya temui beliau, saya minta nasihat apa segala macam, kemudian saya tanya buku apa yang sedang beliau tulis yang terbaru, ternyata buku ini. Jadi buku udah lama sekali, karena saya jumpa beliau udah lama. Buku itu tentang media. Dan yang begini hadirin, literatur Islam itu melimpah luar biasa di berbagai bidang. Ini tidak bisa diraih dengan bahasa Indonesia. Pelantung bukunya ada di ruangan saya. Ya, bukunya 2 jilid, 800 halaman. Ya, ya tipis itu, hitungannya tipis kalau untuk pelantung mau bisa dicopy bukunya, ada masalah insya Allah. Tapi yang enggak, setahu saya, wallahu alam, tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Makanya tadi saya bilang, enggak bisa. Antum kalau enggak belajar bahasa Arab, enggak akan dapat ini semua. Literatur kita pasti akan sangat terbatas kalau tidak belajar bahasa Arab. Enggak mungkin diterjemah, ini sulit terjemah, Pak. Kenapa? Karena kalau diterjemah dan kita nunggu dijual di toko-toko, namanya penerbit. Penerbit itu kan pasti harus mengukur pasar. Ini buku kalau diterjemah laku enggak di pasar, marketable apa enggak, kan gitu. Nah, padahal banyak buku konsep yang pasti nggak akan laku banyak, nggak akan laku pak, tapi itu manfaat karena konsep. Begitu ya, itu konsep. Terlalu banyak buku yang tidak diterjemah. Makanya ya tidak ada pilihan anak-anak muda nih, orang tua juga boleh. Tapi anak-anak muda ini masya Allah, ayo teman-teman belajar bahasa kitab suci kita, belajar bahasa nabi kita, ayo belajar, gitu ya. Nah, kalau literatur tinggal antum mau di bidang apa, itu literaturnya masya Allah melimpah ruah, melimpah ruah, gitu ya, di berbagai bidang. Dan sekali lagi itu terakses hanya dengan menggunakan bahasa. Ya, kalau ada terjemahannya untung-untungan, tapi setahu saya yang ini enggak ada terjemahannya juga. Ya, itu kira saya kira wallahul muwaffiq. Jazakumullah khairan. Satu lagi pertanyaan monggo, silakan. Alhamdulillah tidak ada berarti di saat ini. Cuma sebagai info saja kepada para hadirin, insyaallah segera ya bisa berarti ya ada yang namanya belajar bahasa Arab ya. Jadi belajar bahasa Arab itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah atau gimana sebetulnya ini? Ini yang jawab Ustaz Wahbi saja kan? Iya, silakan Ustaz, jawab, jawab ya. Biar menyemangati teman-teman ini kan. Karena beliau ahli pak, ini beliau ahli. Karena beliau sehari-hari ngomongnya Arab kan, sampai sekarang. Kalau saya kan sudah nggak ngomong Arab sekarang. Jadi, monggo Ustaz. Menyemangati, menyemangati. Ya, begitu Ustaz, sebagai moderator ya, saya mohon maaf mungkin banyak kesalahan di sana sini, terutama kepada Ustaz Budi dulu sebagai guru saya, dan kepada para jamaah kalau ada hal yang kurang diperkenankan sampai di sini saat ini, dan mohon ditutup dengan doa Ustaz. Jazakumullah khairan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa di penghujung acara yang penuh keberkahan di tempat yang paling berkah di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan atas kelalaian kita selama ini terhadap syariat Allah. Semoga Allah menghadirkan generasi yang menegakkan kalimat Allah. Dan semoga kita diberikan negeri yang dijaga oleh Allah dengan dipilihkan pemimpin yang takut kepada Allah dan mencintai umat ini karena Allah SWT. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al waba' wal bala' waz zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma la tusallit alayna man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alayna man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alayna man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.